Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Asatiyatul Kiram, Ikhwafillah, saudara-saudariku yang kucintai, cahaya hati, sangat bersyukur, Arifin bahagia sekali menjadi MC dalam dakwah cahaya hati ini. Karena duduk bersama guru-guru, bersama Ikhwafillah, penggemar masjid, pencinta tahajud. Ya. Ustaz Jan Rafiq akan menasihati kita dengan tema indikasi orang-orang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Sebelumnya bersama Ustadz Jainil Haq, imam dan muazzin Masjid Az-Zikra, suara beliau sangat indah. Kita kaji surah Yasin, surah ayat yang keberapa ini? Surah yang keberapa? 36 ayat 12. Silakan buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا Kamilah yang mencatat setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia dan pengaruh baik atau buruk dari perbuatan itu sepeninggalnya. Semuanya itu kami catat dengan teliti pada buku catatan amal yang mudah dibaca oleh pelakunya kelak di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustaz Jan Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fadilatul muhtaramin sadana hadirin hadirat rahmatullah terkhusus teristimewa keluarga kaum muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini subuh ini kita berkumpul dalam rangka ingin meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, umur kita terbatas. Ketika Rasulullah ditanya mengenai umur kita, beliau jawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa akuratnya. Persis sama dengan penelitian orang-orang modern. Beliau menjawab baina sittin wa sab'in. Usia umatku rata-rata sekitar 60-70. Hati-hati, kalau boleh saya ibaratkan usia manusia, perjalanan manusia mirip seperti kereta api. Kereta api dari kota jurusan ke Bogor, enggak langsung dari kota loncat sampai ke Bogor. Tapi ada stasiun-stasiunnya. Dari kota itu kereta jalan, stasiun pertama, stasiun Jayakarta. Mangga Besar, Sawo Besar, Juanda, Gambir, Gondang Dia, Cikini, Manggarai. Ya kan lebih terbuka juga gitu. Apa Manggarai selesai? Belum. Tugasnya belum selesai, itu hidup kereta. Manggarai lanjut cepat. Cawang, Duren Kalibata. Besar Minggu Baru, Besar Minggu. Kira-kira begitu. Pelanggan. Dari Besar Minggu, lanjut Tanjung Barat, Benteng Agung, UP, UI, Pondok Cina, Depok Baru, Depok Lama, Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Selesai. Persoalannya bayi masih ada di kota kalau kereta. Remaja udah nyampe ke Jayakarta. Saya sama Robi kita sarifin Anggarai. Lewat dikit kami. Hati-hati yang udah nyampe Cilebut. Satu lagi Bogor. Saudara mohon maaf. Kiai naik dari kota nyampenya ke Bogor. Maling naik dari kota nyampenya ke Bogor. Yang serius nyampe ke Bogor, yang main-main nyampe ke Bogor kalau sudah masuk kereta. Hati-hati. Orang yang duduk nyampenya ke Bogor, yang diri nyampe ke Bogor. Yang ngantuk nyampe ke Bogor, yang melek nyampe ke Bogor. Laki-laki nyampe ke Bogor, perempuan nyampe ke Bogor. Begitu juga tua muda. Apa artinya? Hidup mau lagu apa juga, ujung-ujungnya mati. Hati-hati. Dan mati tidak mengenal usia. Makanya kita gak boleh nanya kepada orang tua tentang mati. Ada ngonggong lewat kita tanya, "Kong, udah tua banget, kapan matinya?" Durhaka ini urusan. Rasul sallallahu alaihi wa sallam melalui riwayat mu'tabar yang ditulis oleh Tabarani. Imam Tabarani menerima riwayat ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi pernah menyebut siapa umat-umat yang beruntung. Ketika mengarungi usia sama kita punya waktu. Ustaz Arifin punya waktu 24 jam sehari semalam. Kita punya waktu 24 jam. Orang mulia dikasih waktu 24 jam. Orang-orang yang hina pun dikasih 24 jam sama. Yang hafal Quran 24 jam punya waktu. Kita yang kulhu aja keder juga 24 jam. Allahu Akbar. Tetapi kok banyak orang yang sukses di 24 jam. Tapi juga banyak orang gagal di 24 jam. Ada apa ini urusan? Baginda Rasul pernah menyebutkan dengan diksi kata yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan tuba liman malaka lisanahu. Beruntunglah manusia yang pandai menjaga lisannya. Wa wasi'ahu baitahu. Dia mampu meluaskan rumahnya. Wa baka 'ala khathiatihi. Dia pandai menangisi dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah Karim. Ini tip yang sangat luar biasa yang belum pernah keluar dan tidak akan keluar dari pribadi orang yang memang tidak melaksanakan. Baginda Rasul awal yang melakukan hal ini. Man malaka lisanahu, jaga lisan. Saudara, ini lisan jaga. Ngomong gampang. Ngomong gampang. Katakan tidak pada korupsi. Gampang itu. Gampang benar. Hati-hati saudara. Maka Islam mengajarkan, sungguh pun istri manggil suami tidak harus pakai pak, ayah, abi, enggak harus. Nabi yang ngajarin itu budaya kita, panggil pak, panggil ayah. Rasulullah yang ngajarin melekat dalam status seorang istri, hormati suaminya, hargai suaminya, manggil suami namanya juga boleh. Ini suami namanya Agus, panggil Gus, sini, boleh, halal, enggak dosa. Cuman ingat, dia punya anak. Ntar kalau anaknya dengar, ikut-ikut. Dia Gus, Wono Gus. Ya, panggil dia sama. Mulia. Itu para wali-wali sebelum kita dulu. Para aulia sebelum kita. Ngajari nyebut nama Nabi, sebut gelarnya. Khususnya di luar sholat. Dalam sholat istilah. Silakan sesuai dengan ilmu. Ada yang mau pakai ada ini. Tapi di luar sholat tidak ada istilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Sayyidina bukan syar'i, tapi ini ada cuma ada bisa. Seperti kita menyebut orang dengan kehormatan. Kesantunan. Saudara maaf, lisan jaga. Jangan gampang kita ngomong, apalagi urusan agama. Aliran tumbuh bagai jamu di musim hujan. Kenapa banyak orang tidak tanggung jawab ketika bicara agama? Wajib referensional. Makanya majlis az-zikra Quran selalu disanding. Hadis jangan dilupakan. Quran saja hadis tidak ikut sertakan, juga rasanya kita keliru. Hati saja Quran tidak, juga rasanya kurang benar. Saudara, itu pertama. Yang kedua, kalau kepenjil orang beruntung, Nabi kasih tip luar biasa. Wa wasi'ahu baitahu, luaskan kalian punya rumah. Tentu luas rumah bukan sekadar ukurannya, tapi orang yang punya bagaimana. Rumahnya luas, ruang tamunya cool, mantap, cakep, interior lengkap. Nyaman kita masuk. Tapi kalau ada tamu pakai diukur-ukur, ya orang susah rumahnya. Kakinya juber, sandalnya jupit merah sama hijau. Ya, ini orang susah. Bang, jangan masuk, sini aja. Ini orang kayak begini boleh rumahnya gede, tapi dia bukan orang rumah. Sebab dia tidak hormati tamunya. Dia tidak luaskan rumah. Mohon maaf, saudara. Kalau tamu lagi makan di rumah kita, jangan sekali-kali kita bicara harga beras. Tamu lagi makan, tiba-tiba kita ngomong beras di sini mahal, misalnya. Mana nyarinya susah. Di tamu kira-kira enak apa nggak makan? Itu tuan rumah bukan orang hatinya luas. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kita berislam jangan bicara perbedaan. Semua orang kita mungkin beda. Kepala boleh sama hitam, otak boleh sama-sama. Dua on, tiga on kan. Tapi pendapatnya bisa lain-lain. Islam sangat mentolerir keragaman. Amat, awas, bukan perbedaan. Keragaman. Hati-hati, saudara. Cari persamaan, jangan cari perbedaan. Sebab kalau cari perbedaan, kacau terus. Yang sebelah, tarawih dua, tiga, sebelah, tarawih sebelah. Ilmu kagak jadi amat. Mana pakai nunjuk-nunjuk lagi. Apa tuh tarawih 23 rakaat? Itu bid'ah sesat neraka. Yang sebelah yang 23 panas. Dulu ini sesat. Raweh 11 rakaat itu sesat neraka. Sampingnya pu yang bilang untung gua gak sembahyang raweh. Gimana urusan? Korban ini. Korban dari orang yang debat agama tanpa ilmu. Jangan pernah bicara perbedaan. Cari persamaan. Di Al-Zikr dikembangkan untuk mencari persamaan, bukan perbedaan. Hati-hati, saudara. Orang beruntung, orang yang luas hati. Subhanallah. Nabi mengatakan, tabassum, senyum aja sedekah. Orang senyum, tanda hatinya luas. Tapi kalau orang manyun aja, tanda hatinya kurang luas. Nah. Ada jenis istri yang senyum hanya tanggal awal-awal bulan. 20 kesono, udah jarang senyum. Hatinya mulai sempit. Makanya Islam ngajarin, laki-laki pemimpin jangan bermewah-mewah. Ia enggak boleh pakai emas-emas hak perempuan. Tapi hati saudara, baru sekarang ini, ya, orang luas hati makin dibutuhkan. Negara ini gampang banget kesenggol sedikit tawuran. Ya, kesinggung sedikit main bakar-bakaran. Ini bukan saja bagi rakyat grassroot, orang-orang awam. Ambil ke atas pun demikian. Tapi giliran akidah, dia acak-acak orang. Rasanya susah untuk kita. Pembelaan kita susah. Padahal itu kita saat itu kita harus marah. Ketika istri sudah tidak lagi sholat, sudah mulai menyimpang, anak-anak sudah mulai jauh dari urusan-urusan Allah dan Rasul, marah saat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang imam. Saudara, yang terakhir ketika, siapa itu? Orang yang beruntung? Nabi katakan simpel sekali, wa baka ala khati'atihi, dia siap menangisi dosa-dosa. Allah Karim, kalau ada orang lidahnya terjaga, hatinya luas, lalu dia gampang nangis karena dosa, ini orang hebat. Hanya urusan nangis, dia sembarang orang bisa. Saudara, terutama nangis sendirian, jarang orang bisa. Ada juga orang sholat, sampai nangis, rukuknya, sujudnya lama. Ketika kita heran, kita sampaikan, oh, lama banget sujudnya, ambil segan nangis, khusyuk benar, saya belum bisa kayak begitu kok. Apa jawabannya? Bukan khusyuk Ustaz, banyak utang. Itu lain lagi nangisnya. Biasanya saudara, orang yang beku benar, susah nangisnya, berangkatlah ke Masjidil Haram. Biasanya kalau orang haji, umrah, gampang nangisnya. Sebab kalau kita nangis di Masjidil Haram, tidak ada orang usir. Jangankan yang baru pertama kali melihat Ka'bah, Ustaz yang sudah berkali-kali membimbing saja, terkadang sudah berkaca-kaca matanya kalau sudah sampai ke Baitullah. Kenapa? Terbayang selain dosa kita satu persatu. Allahu Akbar. Tidak ada kita yang sembuh. Mulai berkaca-kaca. Tapi kalau orang keras hati, Yesus kadang-kadang malah nanya, Ustaz, Ka'bah mana Ka'bah? Ka'bah mana Ka'bah? Saya tunjukin di tengah Ka'bah. Diurangkat ke Ka'bah. Ini bukanlah nangis, bukannya nangis, malah Ka'bah dielus-elus. Ilah mahal amat ini. Umpama ada orang kayak begitu, keras benar dia punya. Saudara, Nabi itu saya mengatakan, tubu ilallah, fa inni atubu ilaih fil yaum mi'ata marrah. tobatlah kalian kepada Allah. Aku, Rasulullah maksudnya, tobat kepada Allah sehari semalam bisa 100 kali. Allahu Akbar. Ini tanda beliau orang paling cair matanya. Sahabat-sahabat Nabi itu cair matanya. Padahal sahabat Fadilah orang menangis karena menyesali dosa, begitu menetes air matanya, itu sanggup memadamkan api jahanam. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sayang Ustaz terbatas waktu, tapi poin yang terakhir tadi mengingatkan Arifin, ada empat mata yang tidak akan melihat neraka jahanam. Pertama, mata mujahid. Para mujahidin sekarang di Afgan, di Palestina, di Irak, di Suria, ya, mereka Allahu Akbar, ini mata-mata mujahid tidak akan melihat neraka jahanam. Yang kedua, mata mujahid dakwah, yang berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, mujahid duafa, yang menolong fakir miskin, yatim piatu, matanya gak bisa melihat orang susah, maunya menolong. Yang keempat, ini yang beliau jelaskan, mata yang mudah menangis karena Allah. Wa yahillu adqan yabkun wa yaziduhum khusu'a. Dalam ayat lain, kharru sujada wa bukhiya. Orang beriman itu mudah khusyuk dan ia mudah menangis karena Allah. Karena itu sebaik-baik majelis adalah majelis yang mudah membuat ia menangis karena takut kepada Allah, karena cinta pada Allah, karena ingat dosa-dosanya. Majelis membuat ia bertobat kepada Allah. Insyaallah tanggal 30 Rabiul Akhir 2 Maret kembali di Masjid Tercinta Azikra ini. Dan terima kasih amal jariah ikhwah fillah semua. Ikhwah yang ingin beramal silakan hubungi Bank Awaluddin 0856 90010. Berkahi yang beramal jariah ya Allah. Berkahi rezekinya, berkahi rumah tangganya, berkahi hidupnya, berkahi kami semua. Kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan rabbi. Ustaz Jinil Haq, maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidah.